Upinnya selamat siang Dayu, Bang Iwan dan selamat siang Dayu. Iru, selamat siang, terima kasih. Dari acara saya hanya pengen berpesan sama Anda semuanya, perbaikilah kualitas hidup Anda, karena kualitas hidup Anda sekarang akan menentukan kualitas hidup Anda di masa datang.